Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'ad. Fa ya ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di malam hari ini masih kita bacakan risalah Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan hadis yang ke-98 yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanzihu minal baul fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu." Rasul memerintahkan agar seorang membersihkan kencingnya, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur disebabkan karena faktor tersebut, yaitu tidak bersihnya seseorang ketika ia membuang air kencingnya. Dan dalam riwayat Al-Imamul Hakim disebutkan dengan lafaz, "Aktsaru azabil qabri minal baul." Kebanyakan azab kubur disebabkan karena permasalahan kencing. Hadis ini kemarin telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, perintah agar seorang muslim benar-benar menjaga kebersihannya ketika dia membuang air kencingnya. Dalam arti kata, dia berupaya agar air kencing yang ia keluarkan tersebut tidak mengenai pakaiannya, demikian pula badannya. Kalau semisal mengenai pakaian dan badan, maka wajib untuk dicuci. Dan bila itu pakaian, maka wajib untuk ia bersihkan atau dia ganti dengan pakaian yang lainnya. Karena wajibnya seseorang untuk dia menjaga kebersihan ketika melakukan ibadah as-shalah, tidak hanya terkait bersih dari hadas, namun juga bersih dari sisi pakaian, demikian pula tempatnya dari hal-hal yang bersifat najis. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil sekian banyak faedah. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil di dalam bab ini adalah wajibnya seseorang untuk dia benar-benar membersihkan dirinya dari kencingnya. Naam. Dan disebutkan dalam sebagian lafaz, min baulihi. Ini sebagai dalil yang dikuatkan oleh jumhur dari kalangan para fuqaha, bahwasanya yang dimaksud di dalam hadis kebanyakan azab kubur disebabkan karena faktor al-baul atau air kencing, yakni air kencing yang dikeluarkan oleh seseorang karena dia tidak bersih ketika membuang air kencingnya, sehingga menyebabkan pakaiannya terkena najis yang berasal dari air kencingnya. Sehingga di dalam hadis ini berisikan peringatan agar seorang perhatian dalam perkara tersebut, mengupayakan agar ketika dia membuang air kencingnya benar-benar bisa menjaga pakaiannya dan badannya dari cipratan air kencing tersebut. Nah, di dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah ditetapkannya azab al-kubur. Ditetapkannya azab kubur yang demikian disebabkan karena terdapat pula sebagian hadis, demikian pula ayat Al-Quran yang menetapkan tentang adanya azab kubur tersebut. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Ghafir ayat yang ke-46, Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Neraka Jahannam itu ditampakkan kepada mereka di pagi hari atau di petang hari. "Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Dan ketika tegak hari kiamat akan dikatakan, masuklah para pengikut Fir'aun ke dalam azab yang sangat berat. Adanya dua azab yang ditetapkan di dalam ayat tersebut, dan ditampakkannya neraka Jahannam di pagi hari demikian pula petang hari, di dalamnya sebagai dalil ditetapkannya adanya azab al-kubur. Naam. Demikian pula hadis yang berisikan anjuran agar seorang muslim di setiap tasyahudnya untuk dia berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari azab al-kubur. Dan terdapat pembahasan di antara mereka para ulama terkait masalah apakah azab kubur tersebut itu bersifat mustamir ataukah munqati. Artinya terus-menerus terkena kepada seseorang sampai datangnya hari kiamat, ataukah munqati, yakni terputus. Dalam arti kata, ada satu waktu yang mereka tidak merasakan azab al-kubur. Nah, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah ketika beliau menjelaskan penjelasan seputar hadis yang tadi kita bacakan, "Amma bin nisbati lil kafirin wal munafiqin wa minhum alladhina la yasiluna la yusalluna fa inna adzabal qabri mustamirrun lahum daiman muttasilun bi adzabil akhirah." Adapun ditinjau dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yang di antara mereka ada orang-orang yang tidak sholat, kemunafikan yang sampai pada tingkatan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau menyebutkan bahwasanya azab kubur akan senantiasa terkena kepada mereka dan terus-menerus, bahkan bersambung ke azab akhirat. Sehingga bila pelakunya adalah seorang yang kafir atau seorang yang munafik dengan nifaq akbar, maka azab kubur tersebut akan terus-menerus terkena kepada dirinya, bahkan berlanjut sampai akhirat. Wal'iyadzubillah. Nah, wa amal usat, adapun para pelaku kemaksiatan, minal mu'minin, dari kalangan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, fa innahum qad yu'adzabuna fil barzakh azaban biqadri a'malihim thumma yurfa'u anhum. Maka sesungguhnya mereka akan merasakan azab di alam barzakh dengan azab yang menyesuaikan amalan-amalan mereka. Kemudian setelahnya akan diangkat azab tersebut darinya. Wa qad yastamiru bihasbi ma hum alaihi minal ma'asi, dan terkadang terus berkelanjutan azab tersebut. Ini semuanya sesuai dengan apa yang mereka amalkan dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad yu'adzabun fil qabri wa yu'akhkhar ta'dhibuhum ila yaumil qiyamah wa qad ya'fu Allahu 'anhum. Sehingga mereka terkadang tidak diazab di alam kubur dan diakhirkan azabnya hingga yaumil qiyamah, dan terkadang ada di antara mereka yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. yang secara kesimpulan keadaan seorang mukmin yang melakukan kemaksiatan kepada Allah dari sisi keadaan mereka, apakah terkena azab kubur ataukah tidak, ini masing-masing meninjau dari sisi kadar amalan-amalan mereka di alam dunia. Dan itulah disebutkan di dalam riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantar salah seorang sahabatnya ke pemakamannya. Setelah dikubur, beliau mengatakan kepada para sahabat, "Ista'idzu billahi min azabil qabr," berlindunglah kalian kepada Allah dari azab al-qubur. Menunjukkan hendaklah seorang muslim ia senantiasa berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari azab tersebut. Naam. Dan azab ini terkena kepada siapa saja yang meninggal dunia dengan berbagai macam cara meninggalnya dirinya. Ada yang meninggal tenggelam, maka dia akan merasakan azab kubur walaupun jasadnya berada di kedalaman lautan. Ada yang meninggal dalam keadaan dimakan binatang, maka dia akan merasakan azab kubur walaupun jasadnya berada di dalam perut binatang tersebut. Nah, ada seorang meninggal terbakar, ya kan, sampai menjadi abu. Ada yang meninggal dalam keadaan hancur badannya, berkeping-keping, bahkan tidak ditemukan secara lengkap. Maka masing-masing mereka akan merasakan imma ni'mat barzakh ataukah azab al-barzakh atau kubur, masing-masing sesuai dengan tingkatan amalan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada seorang yang akan terlepas dari alam barzakh, karena alam barzakh berbeda dengan alam dunia. Dari sisi wujudnya tidak terlihat, dari sisi keberadaannya tidak bisa diterka, namun kita yakin adanya azab dan nikmat al-kubur. Naam. Di dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya tidak bersih ketika seseorang dia membuang air kencing akan bisa menyebabkan dia terjatuh ke dalam dosa besar. Kemarin telah kita sebutkan adanya khilaf di antara para ulama terkait memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yu'adzabani fi kabirin bala innahu lakabir." Tidaklah keduanya tersebut diazab dalam sesuatu yang besar, bahkan benar ia diazab disebabkan karena sesuatu yang besar. Terjadi khilaf besar di sini apakah dari sisi dosanya ataukah tidak. Al-muhim, dengan adanya pendapat yang menyebutkan bahwasannya tidak bersih di dalam membersihkan air kencing termasuk dari dosa besar, di dalamnya menghasung seorang muslim untuk benar-benar berupaya agar memperhatikan permasalahan yang tadi kita sebutkan. Ia berupaya ketika membuang air kencingnya benar-benar perhatian, jangan sampai nantinya air kencing tersebut mengenai pakaiannya, demikian pula badannya dalam keadaan dia tidak mencuci badannya tersebut. Nah, kalau antum buang air di toilet, itu kan ada sebagian toilet yang apa namanya tidak terlalu cekung, ya kan. Kalau kita buang dalam keadaan deras itu biasanya nyiprat, ya enggak? Nyiprat. Nyipratnya bisa ke depan, bisa ke arah antum. Nah, bisa ke arah antum. Bisa terkena pakaian, bisa terkena celana. Maka dari itu penting untuk seseorang benar-benar memperhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang benar-benar memperhatikan air kencingnya. Istanzihu minal baul. Namun tanpa sekali lagi memperhatikan adanya was-was. Tanpa memperhatikan adanya was-was. Khawatir jangan sampai, jangan-jangan dia terkena persikan dari air kencing. Sampai disebutkan oleh sebagian di antara para ulama anjuran agar seorang selepas membuang air kencingnya untuk dia menyipratkan ke celananya tersebut air yang bersih. Ya kan, dia cipratkan begitu agar ketika muncul was-was jangan-jangan ini adalah air kencing yang keluar, maka dia bisa menepisnya dan mengatakan ini bukan air kencing tapi ini adalah air yang dia cipratkan. Nah. Tayib, sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya, hadis yang ke-99. Wa an Suraqah bin Malik, dari Suraqah bin Malik radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang mulia, dan ia memiliki kisah yang masyhur bagaimana dahulu ia diutus oleh mereka orang-orang musyrikin untuk mencekal, mencegat, menghalangi hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Beliau dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Namun Allah melindungi dan menjaga Nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam sampai masuk Islamnya Suraqah bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Kisah yang masyhur yang disebutkan oleh mereka para ulama, terkhusus ketika menyebutkan sejarah perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Suraqah bin Malik menceritakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami fil khala, ketika kita berada di khala, di WC, dalam rangka membuang hajat, an naq'uda 'alal yusra wa nansiba al yumna, untuk kita duduk di atas kaki yang sebelah kiri, wa nansiba al yumna, dan menancapkan, meninggikan kaki yang sebelah kanan. Nah, dan hadis ini difahami oleh mereka para fuqaha dengan mengungkapkan bahwasanya yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa nansibal yumna, maksudnya adalah yattaki, ia bersandar dengan kaki yang sebelah apa namanya kanannya. Nah, jadi kalau duduk, nah, dia naqud alal yusra, yakni maksudnya dia bersandar, ya afan, dia bersandar di kaki yang sebelah kiri begitu. Nah, antum duduk, badannya antum disandarkan di kaki yang sebelah kiri begini. Nah, bukan diduduki tapi disandar. Kaki yang kanan seperti biasa gitu, cuma yang kiri agak ditekan gitu. Nah, disandari. Satu keadaan yang menyulitkan, ya kan? Yang menyulitkan, yang enggak bisa mungkin masing-masing kita mempraktikkannya, apalagi yang badannya besar, gemuk, ya kan? Mengalami kesulitan kalau harus duduk dengan cara tersebut, dia bersandar di kaki yang sebelah kiri, nah, yang kanan diberdirikan ini. Sebagian di antara para fuqaha seperti disebutkan oleh Imam Syaukani dalam kitab Lunailul Autar menyebutkan hikmahnya cara duduk tersebut. Karena kotoran manusia itu berada di usus bagian kiri. Sehingga ketika dia sandari, dia tekan, maka akan mudah keluar, ceritanya begitu. Akan mudah keluar. Wallahu a'lam bishawab. Namun disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar ketika mengomentari hadis ini, rawahul Baihaqi bi sanadin dhaif. Riwayat ini adalah riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Baihaqi alaihi rahmatullah, namun memiliki sanad yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, lemah. Disebabkan karena di dalam sanadnya terdapat dua rawi yang majhul, yang tidak dikenal, tidak diketahui oleh mereka para ulama siapa mereka. Nah, sehingga walhamdulillah tata cara yang seperti ini adalah tata cara yang tidak ada hadis sahih yang bisa dijadikan sebagai sandaran, sehingga bila hadisnya dhaif maka tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah. Kalau semisal tata cara duduk ketika seseorang membuang hajat, tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang kaifiyah tata caranya, maka dari sisi praktek di lapangan dikembalikan ke keadaan masing-masing individu seseorang. Ada yang nyaman dengan duduk, ya silahkan dia buang hajat sambil duduk. Dia buat WC kloset yang bisa dia duduki. Nah, kalau nyamannya dengan jongkok seperti pada umumnya, ya silahkan. Nah, dia melakukannya pada kondisi yang paling nyaman. Tidak ada, karena di sana tidak ada hadis-hadis yang menyebutkan duduk yang seperti ini adalah duduk yang disunahkan. Nah, sehingga bila mana hadis ini dhaif maka tidak ada di sana keterangan-keterangan tambahan yang bisa kita sebutkan, sehingga kita akan masuk ke hadis yang berikutnya. Tapi kita bacakan hadis yang ke-100. Wa an Isa bin Yazdad an abihi qala qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum falyantur dzakarahu thalatha marrat. Naam. Apabila salah seorang di antara kalian membuang air kencingnya, maka hendaklah dia yantur dzakarahu thalatha marrat. Memicit, mengurut burungnya tersebut, zakarnya tersebut sebanyak 3 kali diurut. Tujuannya seperti memeras buah, ketika diurut maka tidak ada lagi sisa air kencing yang ada di bagian zakarnya, sehingga benar-benar habis keluar, tidak lagi mengganggu seseorang setelah dia membuang air kencingnya. Namun disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, rawahu Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah alaihi rahmatullah, namun disebutkan memiliki sanad yang dhaif. Sanad yang lemah. Al-Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarh Al-Muhaddab mengomentari hadis ini, ittafaqu ala annahu dhaif. Mereka para ulama sepakat bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga hadis yang berisikan anjuran agar seorang setelah kencing dia memeras zakarnya sebanyak 3 kali adalah riwayat yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandar. Bila lemah maka tidak bisa seseorang mempraktekkan, mengamalkan hadis tersebut. Bahkan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah beliau menyebutkan lakin hadzal hadis walhamdulillahi dhaifun. Namun hadis ini walhamdulillah adalah hadis yang lemah. La yasihu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sahih disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana kadzalik fa innan nathra laisa bisunnatin. Bila hakikatnya demikian maka memeras, mengurut zakar setelah mengeluarkan air kencingnya ini bukan termasuk sunnah. Bukan sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada sarraha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bi anna an-nathra bid'atun li'adami sihhati sunnati bihi. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan mengurut kemaluan ketika seseorang membuang air kencingnya adalah sesuatu yang bid'ah, tidak disunahkan, disebabkan karena tidak ada hadis yang sahih menerangkan tentang hal tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wali anna dzalika aidan qad yuaddi ila ayyakuna fil insani sulatun atau sulasun. Karena ketika seseorang melakukan hal tersebut akan mengantarkan seseorang akhirnya terkena penyakit yang dikenal oleh para fuqaha dengan penyakit sulasul baul. Sulasul baul itu artinya seorang kencing terus bawaannya kencing terus sampai akhirnya terkadang dia enggak sadar kalau kencing tersebut keluar darinya. Ini sulasul baul, orang yang terus mengeluarkan air kencing. Ada penyakit yang demikian. Karena inilah mereka para fuqaha mengkiaskan seseorang yang mengalami penyakit yang seperti ini dari sisi toharohnya, wudhunya dikiaskan sama seperti seorang yang mengalami haid. Untuk dia mencuci kemaluannya, kemudian dia berwudhu pada setiap sholat. Jadi kalau misal dia sholat dalam keadaan mengeluarkan air kencingnya, maka tidak memadorotkan sholatnya. Karena itu penyakit. Karena itu adalah penyakit. Dan penyakit yang seperti ini di antara sebabnya adalah karena berlebih-lebihannya seseorang ketika dia mengeluarkan air kencingnya mengalami sekian banyak was-was sampai akhirnya dia mengurut, ya kan, meremas kemaluannya, tujuannya agar supaya ketika diremas tidak ada lagi yang tersisa di bagian dalamnya. Nah, kalau semisal diyakini itu adalah termasuk dari bahagian agama yang dalam arti kata itu adalah amalan yang bisa mendatangkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga berisikan anjuran motivasi agar seorang selepas membuang air kencingnya melakukan perkara tersebut, maka jadilah itu bid'ah seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah. Bid'ah sehingga ia berdosa dengannya. Ataukah akan menyebabkan awaswasun kama huwa ma'rufun, atau akan menyebabkan seorang terjatuh ke dalam was-was sebagaimana itu adalah sesuatu yang ma'ruf. Sebagian di antara para ulama menyamakan az-zakar farj itu sama seperti sadi. Nah, kalau seorang perempuan dia melahirkan, maka dari putingnya tersebut akan mengeluarkan susu, ya kan, yang deras. Susu tersebut keluar dengan bayi terus mengisapnya, ya kan, akan keluar terus. Maka dari itu bayi akan kenyang hanya sekedar mengandalkan air susu ibunya. Akan terus keluar disebabkan karena terus dihisap oleh sang bayi setelah lahirnya. Demikian pula zakar, kalau terus diperas nanti akan seperti itu. Nah, akan terus keluar. Waliyadzubillah. Maka dari itu hal-hal yang menyebabkan akhirnya seorang berlebih-lebihan ketika dia membuang air kencingnya, hendaklah ditinggalkan. Hendaklah ditinggalkan, diurut, jangan. Dikerak-kerakan, jangan. Biasa saja. Nah, ini termasuk anjuran yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika seorang beristijmar menggunakan batu atau yang semisalnya setelah dia membuang hajat, hanya cukup ditempelkan saja, ya kan? Hanya cukup apa? Ditempelkan, selesai sudah. Nah, mudah, ya kan? Bukan menggunakan batu itu digosok-gosok begitu, bukan. Nah, itu cara istijmar yang ekstrim. Nah, bukan digosok-gosok begitu, bukan. Ditempel-tempel gitu aja, selesai, buang. Tisu juga demikian. Maka ketika seorang menyiramnya dengan air juga demikian. Jangan berlebih-lebihan. Kemudian ada pula di antara sebagian pendapat dari kalangan fuqaha yang menganjurkan untuk seseorang ketika mencuci zakarnya, ia mencucinya sebanyak 3 kali. Min aslihi ila ra'sihi. Dari bagian pangkal sampai ujungnya. Cuci 3 kali. Nah, ini juga disebutkan oleh Syekhul Utsaimin, fahuwa aydhan bid'ah. Ini juga sama, bid'ah, enggak ada asalnya. Yang keluar itu kan paham kita mananya, ya kan, ngapain pangkalnya juga disiram. Nah, ini juga bid'ah, enggak ada dasarnya. Sehingga bila mana hadis seputar tata cara seseorang membersihkan air kencingnya dhaif, maka menunjukkan perkaranya mudah. Ini termasuk dari kemudahan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang muslim. Jangan terjatuh ke dalam sikap berlebih-lebihan, demikian pula terjatuh dalam sifat atau perasaan was-was. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kita sebutkan hadis yang ke-101. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka kaum muslimin yang salat di Masjid Quba. Naam. Masjid yang Allah puji di dalam Al-Quran sebagai masjid yang pertama kali dibangun di atas taqwa. Masjid Quba. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-108. Allah berfirman, La masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin an ahaqu an taquma fi. Naam. Fihi rizalun yuhibbuna ayyataharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Al-muhim, ketika turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang yang salat di Masjid Quba. Innallaha yuthni alaikum, sesungguhnya Allah azza wa jalla memuji kalian di dalam Al-Qur'an. Kalian suka orang bersuci, ya kan? Fihi rijalun yuhibbuna ayyataharu. Maka mereka mengatakan, faqalu inna nutbi'ul hijaratal ma. Sesungguhnya kami mengikutkan dengan batu ketika kita membuang hajat kita dengan air. Artinya mereka bersihkan dulu dengan batu, baru kemudian setelahnya mereka menggunakan air. Jadi menggunakan dua sesuatu yang seseorang bisa bersuci dengannya, dengan batu dan dengan air. Rawahul Bazzar, hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Bazzar bi sanadin dhaifin, dengan sanad yang lemah. Dan asal hadis ini terdapat dalam riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Namun tidak disebutkan di sana hijarah, menggunakan batu. Mereka hanya bersuci dengan menggunakan air. Nah, Al-Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarh Al-Muhadzabah alaihi rahmatullah, ketika menyebutkan riwayat tersebut, beliau mengatakan al-ma'ruf fi turuqil hadis annahum kanu yastanjuna bil ma. Yang diketahui dari jalan-jalan hadis yang menceritakan tentang mereka ahlul Quba, bahwasanya mereka beristinja dengan air. Nah, membersihkan najis kotoran dengan menggunakan air. Walaysa fihim annahum kanu yajma'una bainal ma'i wal ahjar. Tidak ada di dalam riwayat yang ma'ruf tersebut mereka menggabungkan antara air dan batu. Yang disebutkan hanya istinja menggunakan air saja. Nah, dan ini yang sahih. Di dalam hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya ketika seseorang beristinja yang afdal adalah dengan air. Adalah dengan apa? Air. Kalau dia melihat ada tisu, kemudian ada di sampingnya keran, maka yang dia pilih adalah dia ambil kerannya. Dia bersihkan najisnya tersebut dengan air. Jangan mencukupkan dengan tisu. Dikatakan li'annahu anqa wa atyab, karena lebih bersih dan lebih atyab, bisa menghilangkan bau. Berbeda dengan seseorang membersihkannya menggunakan batu atau menggunakan kain yang terkadang masih ada sesuatu yang tertinggal di dalamnya. Sehingga tentu menggunakan air itu jauh lebih afdal. Nah, dan tidak mengapa kalau misal seseorang ia juga memakai sabun, lebih bersih, lebih wangi. Tujuannya adalah agar supaya benar-benar membersihkan dirinya dari najis yang menempel pada badannya. Terkait diturunkannya atau sebab diturunkannya ayat La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Terdapat kisah bahwasanya sekelompok munafikin mereka membangun pula masjid. Namun masjid yang mereka bangun tersebut tujuannya adalah untuk memata-matai pergerakan kaum muslimin. Demikian pula tujuannya adalah untuk menimbulkan adanya kebencian di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga dinamailah sebagai masjid dirar. Masjid dirar. Allah sebutkan pula ayat di dalam surah At-Taubah, walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu. Naam. Sehingga dengan dibongkarnya tujuan mereka orang-orang munafikin membangun Masjid Dirar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk masjid tersebut dihancurkan. Sehingga menyisakan Masjid Quba, masjid yang para penghuninya, jamaahnya dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.